sampean dhewe zaman padha karo ngerusak kasih sayangnya keluarga, ngerusak kasih sayangnya keluarga. Makanya jenenge silaturahim niku nyambung seduluran, nyambung sana sambung karo Gusti Allah, medhot sana pedhot karo Gusti nyauto ta, nyambung sana sambung karo Gusti, mutus sana ya putus hubungan karo Gusti. Makanya sama lek kepingin sambung terus karo rahmati Gusti Allah, kasih sayang Allah, kawalasannya Allah, nyambung sana. Jangan doa tuh sambungan mana? Oh jon tentenan, oh jon tentenan. Nah, kau nggak tahu dong, ini pamanmu nak malas, kau nggak tahu merene. Nah, sama nggak tahu dong, ini ponakan sampean malas, uang tua, uang demok demok dong, ini uang nom. Biasanya langgun, itu nggak terjadi berisi pengen tahu. Kemudian gimana? Oh berarti dok ini apa-apa ono ya. Makanya salah satu cara nih sepuro-sepuroan. Zaman aja ada prinsip, lah wong tua kok nyaruk sepuro ndok ngene wong nom. Lah aja ngono. Kanjeng Nabi ku pangkate paling dhuwur, derajate paling mulia. Mun ku Kanjeng Nabi nyaluk sepuro ten garwa-garwane. Kanjeng Nabi nyaluk sepuro ndok ngene para sahabat. Nah sampeyan ku pangkate apa? Wong wakil RT ae enggak. Ini gak wajar masa luwe tua terus gak kelem jalo sepura ya gak bisa mungkin luwe tua kayak kanan sih kelem jalo sepura gini. Eh woi woi lek salah jalo sepura nek disalahi gelem Gusti Allah dawuh ini hadis kursi dawi malaikat ini para malaikat saksian ini ya capun dino Senin dino Kemis. Wong mukmin-mukmin ku kabeh dosane tak sepuro. Kejaba. Kaget gak ya wis. Wong mukmin sing duwe gelo karo wong, duwe mangkel karo wong gak gelem nyepuro. Aku moh nyepuro kesalahane, aku moh nyepuro dosane. Iku wong kemenyeke dari Gusti Allah ngono. Wong aku sing dadi pangerane gelem nyepuro kok. Lho dene kok gak gelem nyepuro lho pangkate apa? Sampeyan lho, maca istighfar nanti dawir lambemu. Subhanallah, tasbih mbok puter. Lah sampean duwe mangkel nang wong sampean gak gelem nyepuro. Dosa sampean gak kira disepuro karo Gusti Allah. Jadi Gusti Allah, engkau ini gak kelem nyepuro nang dulurmu, gak kelem nyepuro nang tonggomu, aku wong nyepuro dosamu, kenaan. Lu wong ini ku mati, gurung nyepuro wong mau, lebih bener apa? Nau dibilang min, masya Allah, hi, meteni, terus pokoknya sing api wes, terakhir, lah kata pindah, ini aku nyelak nyelak nulu, gue lo niki tenomat dua gawe, terus aes tuh, makanya pengen aneh. Winginane asisten kula kula kan menghubungi panitia untuk jadwalnya mohon diajukan satu hari ya tanggal 30 kali tanggal 1-2 aku duwe hajat mantu adik kula dadi manten hari ini jadi tamu wakeng aku yuk pos kadung amanah kadung tanggung jawab ini demi cintaku padamu aku dewe duwe gawe tak tinggal metu ya Allah tak ngomong ngajukno satu hari ya tanggal 30 panitiane gak kelem ya alasannya soalnya ya ngopung wis acara segala sesuatunya siapnya ya tanggal 1 itu teror panggung son terkait macam-macam tanggal itu jadi aku ya ngalah wis kan guys keluarga ya rada gremeng ya adiknya dewe dadi manten gak ditunggoki wis mbok tak antemi pisan gak percaya ini serius ya aku ngomongnya ini kayak demi cintaku padamu ya leh kadung kadung amanah ya tak buat no ya temenan dong ini kayak iso aja tuh aku tak batal lah sepurani aku udah di gawing lah iso tapi aku gak setega itu sayang bojo terakhir aja diremeh no manis tak kebal ahla khasirul maisa ngeremeh no bojo ngerusak ekonomi makanya ada yang lana harus dikini luwan tenang ngeremeh no semuanya kita ada no puret urip orang urip mudok sapa apamu jadi puret Nyong itu aku malati yo. Kula sering matur to, suksese wong lanang iki mergo dongane wong wedok, dukungane wong wedok. Lah ngoten to nggih. Oh wis, pokoke sing rukun eh duwe bojo apik diapiki, duwe bojo elek di apa kok ngono? Iya, bojo apik dikon ngapiki nggih. Bojo apik yo, durung diapiki ya, lu sapi. Apa mana nang diapiki ndane, ndane. Iso keruntelan bendina kok. Wong durung diapiki ya, lu wis apik, apa mana diapiki? Ngono lho, bojo elek kudu diapiki. Iya, soalnya bojo elek. Hei. Gak diapiki ae lu wis elek. Mbok. Bojo elek. Iku kon ngapiki yo soal e wong durung dieleki ae wis elek apa meneh nang dieleki kok gak nurokno wong. Lah nek sing elek-elek kuwi to diapiki suwe-suwe ayo. Ape katok dene elek terus ngono. Yo wis ngono ae. Wis setengah 10 wis an. Moh. Pokoke iku soalé Ramadan wingi niku ngresiki dosane kula sampean kalih Gusti Allah. Lah Syawal iki wayahe ngresiki dosane kula sampean kalih padha menungsane. Ngono lho Bu, dadi hablum minallahi bagus, hablum minannasi bagus. Iki kudu karo-karone soalé. Makane mari ibadah Ramadan diterusno silaturahim, diterusno istikhlal, diterusno sepuro-sepuroan. Sik resik dosane nang Gusti Allah, resik dosane nang padha menungso ae. Iki alamate kula sampean oleh ridane Gusti Allah. Berarti sepuro dosoe karo Gusti Allah melalui ibadah Ramadan resik dosane sing padha karo menungsane. Lah sing paling enak mati yo. Ya nanti bangane zaman urip meneng ngono nglakoni dosa malah medeni to. Panuwa, pangapunten, maka Idul Fitri itu hari kemenangan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengisi Ramadan dengan benar. Itu yang pantas mendapatkan piala akbar Idul Fitri. Tapi lek Ramadane gak tepak, gak pantas meluriyo yo. Gak pantas blas. Hei. Bukan berfoya-foya. Justru orang yang hatinya bersih, ditinggal Ramadan itu menitikkan air mata. Ditinggal Ramadan itu nangis. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi. Isya-isya ibadah, tapi nilai pahalanya tentu beda dengan ketika ibadah itu dilakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan detik demi detiknya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Hari demi hari yang dilalui berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ibadah yang dilakukan nilainya jauh berbeda dengan ibadah yang dilakukan di bulan yang lain. Makanya wong lek imane kuat, atine bersih, ditinggal Ramadan niku nangis, ya Allah, Ramadan wis kano. Apa dewi iso sholat tapi nilai ganjarannya gak podo karena nunggu di Ramadan iso mau Quran si an iso mau Quran tapi ganjarannya seje karena nanti lakoni nunggu di ulang Ramadan nah tahun ngarep ya wak dewi kurung ketemu Ramadan meneh sama harus berpikir seperti itu belum tentu tahun depan zaman ketemu Ramadan leh aku insya Allah saya suwe jadi ngono loh ya wes dipikir Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمين المقبول كل عام ونحن بخير اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشفى وأنت المستعان وإليك الدكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.